بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. واعلم كتاهويله أن المكره على تعليق الطلاق لا يصح منه التعليق، كما يمنع الإكراه تنجيز الطلاق، ولا بد من معرفة شروط الإكراه. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Yang lalu di pertemuan sebelumnya, Imam Taqiyuddin Al-Lisni rahimahullahu taala menjelaskan tentang empat orang yang tidak sah talaknya, yaitu al-asabiyyu wal majnunu wan naimu wal mukrah, anak kecil, orang gila, orang tidur, dan orang yang dipaksa. Nah, beliau saat ini yang kita baca sedang menjelaskan tentang siapa sebenarnya yang dipaksa itu, begitu. Siapa sebenarnya yang dipaksa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Assalamualaikum salam Pak Sur di Arafah. Wa'alam ketahuilah أن المكره على تعليق الطلاق لا يصح منه التعليق، كما يمنع الإكراه تنجيز الطلاق. Seketahuilah wahai saudaraku, أن المكره, bahwasanya orang yang mukrah dipaksa. لا يصح المكره على تعليق الطلاق, orang dipaksa untuk melakukan ta'alik talak, itu la yasihu minhu ta'alik. Ta'aliknya tidak sah. Karena ta'aliknya tidak sah, maka talaknya pun tidak terjadi. Kalau ta'alik saja yang menjadikan talak itu terjadi di kemudian waktu tidak sah, maka begitu juga talak yang diucapkan untuk terjadi saat ini, itu juga tidak sah. Kama yamna'ul ikrahu tanjizat talak, sebagaimana pemaksaan itu juga mencegah tanjiz terjadinya talak seketika itu. Wala budda, dan karena memang talak itu tidak terjadi dengan paksaan, baik ta'liq ataupun tanjiz, wala budda, maka harus bagi kita min ma'rifati syurutul ikrah, untuk mengetahui syarat-syarat paksa. Jadi untuk dikatakan dipaksa, yang kalau orang ngucapin talak kagak jadi itu apa syaratnya? Begitu maksudnya. Jangan tibang-tibang orang mengatakan, aduh gue dipaksa nih. Gue dipaksa nih buat begini, padahal enggak dipaksa. Begitu. Jadi paksa yang dia maksud itu apaan? Nah, begitu. Fa'innaha, karena sesungguhnya syurutul ikrah itu, qad talabtu ana katsirin min al-fuqaha, syarat-syarat paksaan itu juga qad talabtu, kadang-kadang iltibas itu bahasa Indonesianya saru-saru, kebelibet, ala katsirin min al-fuqaha, jadi orang ahli fikih pun kadang-kadang iltibas, kadang-kadang susah membedakan mana syarat paksa, mana yang bukan syarat paksa. Jadi di antara para fuqaha ahli fikih nakirul madhab, orang-orang yang punya kapasitas dalam masail-masail madhab itu juga kadang-kadang masih susah membedakan mana yang syarat, mana yang bukan dalam paksaan. Fadlan anil mutafaqihati, apalagi ahli fikihnya aja belibet gitu. Apalagi mutafaqihah itu orang yang sedang belajar fikih. Jadi dia belum jadi ahli fikih, tapi dia sedang yasluk maslaka al-fuqaha. Dia sedang berjalan menempuh jalannya para ahli fikih tafaqquh. Mutafaqihah. Jadi kalau ahli fikihnya aja belibet, fadlan anil mutafaqihati, lebih-lebih bagi orang yang sedang belajar fikih begitu. Wa katsirun ma yaqa'u fil fatawa, dan yang banyak terjadi dalam fatwa-fatwa ahli fikih ketika ditanya tentang masalah seseorang yang mentalak istrinya dalam keadaan terpaksa, ma yaqulul ulama'u, yaitu apa yang dikatakan oleh banyak ulama, fi syakhsin, pada seseorang, akrohahu ala talaki zaujatihi, yang dipaksa. Siapa itu orang? Untuk mentalak istrinya, al-ikrohu syara'i, yaitu ditalak, yaitu dipaksa oleh al-ikroh, pemaksaan yang syar'i. Pemaksaan yang syar'i itu pemaksaan yang sah secara syariat, maka dia sah dikatakan mukroh. Ulama sering bilangnya begitu. Fahal yaqa'u talaquhu, apakah terjadinya talak? Fayaqulul mufti, kemudian seorang mufti, pemberi fatwa mengatakan, idza akrahahu al-ikrahu syar'i, kalau dipaksa oleh paksaan yang syar'i, gitu, la yaqa', maka tidak terjadi itu talak. Itu kita tahu, yang kita enggak tahu itu syarat ikrah syar'inya apa, gitu. Jadi maksud Imam Taqiyuddin al-Hilsani, itu ulama pada ngomong talak enggak sah kalau dipaksa-paksa yang syariat. Tapi kalau sah, kalau paksanya tidak, ya paksa yang syar'i emang enggak syar'i itu bagaimana gitu. Jadi Imam Taqiyuddin al-Hilsani apa ibaratnya pengen jawabannya itu apa sih, menjadi penjelas dari apa yang menjadi kebingungan si penanya. Wa hadzal jawabu wa in kana yuqal innahu sahih. Jawaban ini benar, jawaban ini kan, la yaqa'u talaqu idza akrahu syakhs, idza akrahu syakhsal ikrahu syar'i, tidak terjadi talak kalau talak itu terjadi karena paksaan yang paksaannya adalah paksaan secara syariat. Iya benar. Wa hadzal jawabu, jawaban ini, wa in kana yuqal, walaupun dikatakan innahu sahih, bahwa jawaban ini sahih, bahwa ini jawaban benar, illa annahu khata'un, cuman fatwa ini juga salah, bi'tibari adami istifsari sa'il, bi'tibari dari sisi bahwa si penanya tidak lagi memberikan, tidak meminta penjelasan, istifsar, minta penjelasan, bahwasanya si penanya tidak bertanya, tidak meminta penjelasan. Waqad kana ba'du masyayikhina yufti bimithli hadza, dan kadang-kadang masyayikh kita, guru-guru kita berfatwa seperti ini. Fattafaq, akhirnya kemudian fattafaqa, kemudian adanya kesepakatan, annahu istafsara sa'ilu fi waqi'atin, fattafaqa annahu istafsara sa'ilu fi waqi'atin fa abana an ma'na al-ikrahi syar'i indahu, begitu. Fattafaqa, kemudian bersepakat, annahu istafsara sa'ilu fi waqi'atin, bahwasanya orang yang bertanya minta penjelasan dalam sebuah perkara, dalam sebuah kasus, fa abana an ma'na al-ikrahi syar'i indah, kemudian muncul, terlihat nyata dari apa makna ikrah pemaksaan secara syariat menurut dia. Fawajadahu bi'tibari urfi dhalika sa'il. Fawajadahu, maka ditemukanlah yang namanya apa namanya ikrah syar'i, ikrah pemaksaan yang secara syariat itu, bi'tibari urfi, di apa namanya, disandarkan kepada standar kebiasaan si penanya. Wakanati surah. Jadi karena tidak dijelaskan, maksudnya karena tidak dijelaskan apa itu ikroh yang syar'i, maka kadang-kadang begitu orang, termasuk juga muftinya, apa istilahnya, memahami bahwa ikroh syar'i itu dikembalikan kepada kebiasaan, kebiasaan yang terjadi di kondisi masyarakatnya yang si penanya tersebut, begitu. Wa kanati surah, gambarannya, anna syakhsun, gambarannya nih, anna syakhsun halafa bitolaki la yashrabul khamra, bahwasanya ada seseorang yang halafa bitolak, dia bersumpah untuk mentalak istrinya, la yashrabul khamra, yaitu talaknya apa namanya tidak minum khamr, apa namanya, talaqtuki in syaribtul khamra, saya talak kamu kalau saya minum khamr, gitu. Jadi kalau dia enggak minum khamr, enggak terjadi. anna syakhsan halaba la yashrabul. Iya benar. Dia bersumpah tidak minum khamr dan sumpahnya itu diikat dengan talaknya. Famarra ala amirin kabirin. Kemudian orang ini yang sudah sumpah ini marra ala amirin kabirin. Datang ke markas partai penguasa. Famarra ala amirin kabirin. Kemudian dia jalan melewati seseorang amir, pemimpin yang besar. Wa huwa yashrabul khamr. Dan orang ini, pemimpin ini, penguasa ini lagi minum khamr. Fahalafal amiru bitolak. Kemudian si amirnya, pemimpin yang ngajak itu. Minum. Lu kalau kagak minum, istri gua talak. Begitu. Jadi dia udah bersumpah. Saya gak bakal minum khamr. Kalau saya minum khamr, istri saya talak. Begitu. Sumpahnya begitu. Lalu satu waktu dia lagi jalan. Ada ini penguasa lagi pada nongkrong itu. Orang-orang partai penguasa gitu lagi bikin konvensi. Dia sih sebenarnya ke puncak mau jalan-jalan. Ke puncak mau jalan-jalan sama anak bininya begitu, mau masuk hotel begitu. Ternyata di hotel tempat dia nginep ada konvensi partai. Partai penguasa lagi. Yang namanya konvensi kan satu gedung di situ semua sama dia. Akhirnya semua orang-orang pada apa istilahnya itu benderanya, jadi satu hotel tuh benderanya merah semua. Kuning, pokoknya partai dia lah. Gitu. Orang datang mau liburan, nggak tahu kalau di hotel itu lagi ada konvensi partai. Dia ada ketentang situ, rupanya itu orang partai lagi pada minum khamr. Ketuanya di situ lagi. Minum. Jadi disangkanya dia ini misalnya gitu ya, dia sangkanya dia anggota partai. Padahal dia orang tamu hotel yang lagi jalan-jalan, lagi liburan. Lu minum sini minum. Lu kalau enggak minum anak istri gua cerai kan gitu. Posisinya ini ketua nih, orang berpengaruh. Misalnya gitu. Fa halafal amiru bitalaqi alayhi la yashrabanna ma'a. Gitu. Fa halafal amir bitalaq. Amir juga sumpah nih, lu kalau gua enggak minum sama lu gua talak istri gua. Lu minum sama gua sini. Gitu. فَحَلَفَ الْأَمِيرُ بِالطَّلَاكِ عَلَيْهِ لَيَشْرَبَنَّ مَعَهُ. Untuk dia minum bersama si orang tersebut. فَشَرِبَ. Kemudian minum itu orang tersebut. وَعْتَقَدَ. Dan dia berkeyakinan. أَنَّ ذَلِكَ إِكْرَهُ. Bahwa saya minum ini dipaksa. Saya minum dipaksa. Orang penguasa, partai penguasa yang ngajak saya. Ketuanya lagi. Bukan apa namanya. Bukan anggota partai yang cuma tim hore-hore. Yang kerjanya beresin bangku. Gitu. Begadang tengah malam masang spanduk. Nah, bukan dia nih yang ngajak nih pemimpinnya nih gitu. Fa ba'uda an kutiba lahu maka jauh sebenarnya kalau ditulis bagi orang ini layak utolak, tidak terjadi talak. Jauh ini enggak benar gitu maksudnya. Ini mah bukan dipaksa gitu kata Imam Taqiyuddin alisnya gitu. Ini mah bukan dipaksa gitu. أخذ الفتوى منه وأفتاه بالوقوع فبعد أن كتب له لا يقعد الطلاق فبعد أخذ الفتوى منه kemudian diambil fatwa dari dirinya وأفتاه kemudian dia berfatwa وأفتاه بالوقوع dan dia fatwakan kepada orang tersebut bil wuku bahwasanya talaknya terjadi. Wa kana ba'da dzalika iya idza kataba ala fatwa yadhkuru syurutu al ikrah. Wa kana ba'da dzalika Terima kasih. Oke. Fabadu, ini fabadu apa fabauda? Fabadu an kutiba lahu la yaqa'u talaq, gitu ya. Fabadu kemudian terjadi. Astagfirullah. Bagaimana sih bisa masuk nih? Ini chat apa namanya? Komen-komen gitu. An kutiba lahu la yaqa'u talaq. Akhadha al-fatwa minhu wa aftahu bil wuqu. Dia ambil fatwa, kemudian dia fatwakan bahwa talaknya terjadi. Wa kana ba'da dzalika, dan setelah itu, idza kataba 'ala fatwa, kalau dia menulis akan sesuatu, akan suatu fatwa, yadhkuru syurutat talak, syurutal ikrah, disebutkan syarat-syarat ikrahnya, syarat-syarat paksaannya. La yaktasir, dia tidak hanya meringkas. Ala qawlihi, dia tidak cukup untuk mengucapkan idza aqra'a wal ikra'u syar'i, kalau dipaksa dengan paksaan secara syariat la yaqo, tidak terjadi talak, enggak cukup begitu, maka dia mesti nulisin syarat ikra'nya. Idza arafta hadza, kalau kalian ba'da wa ba'da an kataba lahu la yaqo talak, gitu ya. وَبَعْدَ أَنْ كَتَبَ لَهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ أَخَذَ الْفَتْوَى مِنْهُ وَأَفْتَهُ بِالْوُقُوعِ. Oh, ya. وَبَعْدَ أَنْ كُتِبَ لَهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ أَخَذَ الْفَتْوَى مِنْهُ وَأَفْتَهُ بِالْوُقُوعِ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا كُتِبَ عَلَى فَتْوَى yuzkaru syurutul ikrah. Jadi pada intinya bahwasanya tidak cukup hanya menulis idza aqrahul ikrahu syar'i saja begitu. Ba'da'an wa ba'fa ba'da'an kutiba lahu la yaqa'u talaq. Ukhidha al-fatwa minhu wa aftahu bil wuqu. Wakana ba'da dhalika idha kataba ala fatwa. Ini yang baris ini nih agak bingung. Tapi pada ujung barisnya, laya wa la yaktasir. Mestinya orang itu tidak meringkas. Tidak mencukupkan hanya mengatakan kalau dipaksa yang paksaan secara syariat. Idha arafta hadha, kalau kalian sudah tahu masalah ini, fayushtarat. Maka disyaratkan fil ikrohi dalam yang namanya paksaan. Jadi kalau dipaksa ada syaratnya. Pertama, kaunul mukrih, orang yang maksa, bikasri ra'i, yaitu orang yang maksa, ghaliban, adalah orangnya ghalib. Ghalib itu dominan. Qadiron, dan dia mampu ala tahkiki ma huddida bihi al-mukrohu. Jadi syarat orang dikatakan terpaksa, yang paksaannya itu secara syariat, yang pertama adalah kaunul mukrih, orang yang maksa itu ghaliban dominan, dalam hal ini dia rakyat jelata yang maksa penguasa, itu kan penguasa punya dominasi kan ya. Qadiran, jadi bukan cuman punya dominasi, karena kalau punya dominasi RT itu kepada kita, RT punya dominasi lebih daripada kita. Tapi RT ghairu qadir, enggak bisa mewujudkan apa yang dia paksa. Jadi punya dominasi dan dia qadir, mampu. Ghaliban qadiran ala tahqiq, untuk mewujudkan mahuddida bihi al-muqrah. Apa yang dia takut-takuti, apa yang dia ancam terhadap si orang yang dipaksa. Bifathur ra'i. Wa qudratuhu, dan kemampuan dia. Kemampuan dia untuk mewujudkan apa yang menjadi ancamannya tersebut. Imma biwilayatin, entah karena memang dia punya kuasa, wilayah. Aparat misalnya. Au taghallubin, atau karena dia punya dominasi. Dominasi itu bisa karena jumlahnya banyak. Au taghall au farti hujumin, atau serangan yang bertubi-tubi. wilayah taghallu farti hujumin wa yushtar, berarti syarat yang pertama tuh dominan, dia mempunyai dominasi dan dia mampu mewujudkan. Kalau dia bilang lu kalau enggak ceraiin istri lu ntar gua penjara gitu, dan dia adalah apa namanya part orang sekarang sih, orang dari partai penguasa bisa, orang hukum bisa dibeli sekarang gampang kan, iya. Orang gak salah apa-apa juga dicari-cari bisa tuh. Orang lagi bikin maulid katanya pelanggaran keramaian bisa. Jadi sekarang orang dengan status pejabat partai begitu itu punya dominasi karena dia punya wilayah. Atau dia punya dominasi togolub bahwa dia adalah dari partai penguasa begitu. Wa yushtarotu. Nah, dan syaratnya juga kaunul mukroh, orang yang dipaksa itu magluban ajizan. Nah, orang yang dipaksa itu adalah orang yang magluban, emang dominasinya rendah, ajizan dan dia lemah. Artinya kalau ada partai penguasa dia ngancem pejabat dari partai oposisi, berarti nggak dipaksa nih, karena mukrohnya punya dominasi juga. Ya saya sih emang bukan penguasa, tapi kan saya punya dominasi. Di DPR saya punya suara, gitu. Artinya kalau dipaksa begitu saya nggak gentar tuh diancam, gitu. Tapi kalau rakyat biasa coba kasih 50 juta, nih. Lu kalau bocorin nih, ada anggota kita yang memperkosa anakmu, ini 50 juta. Lu kalau apa namanya, kalau lu bocorin, habis hidup lu, kan begitu. Akhirnya dia diam. Ada orang ditangkap paksa. Salah tangkap dikasih duit, pokoknya diem. Lu kalau ngomong-ngomong ini makin bahaya. Kan enggak, dia magluban. Dominasinya rendah, ajizan, dia juga lemah. Dia mau lapor sama siapa? Orang lapor bayar. Jangankan mau lapor, mau makan buat hari-hari aja susah kan begitu. Magluban ajizan anidzafi, untuk menolak biharabin. Mau kabur enggak bisa. Au muqawamah, atau muqawamah, menentang, enggak bisa. Au isti'anah bi ghairihi, atau minta tolong, enggak bisa juga. Kabur kagak bisa. Mau menentang kagak punya kekuatan, minta tolong kagak punya duit. Nah, itu syaratnya tuh. Artinya dalam kasus di mana si orang yang dipaksa bisa menentang, entah itu kabur atau bisa menentang, melawan, muqawamah, atau juga minta tolong, berarti enggak dipaksa. Artinya ada jalan lain itu. Cepetan lu teriakin istri lu, kalau enggak ceraiin istri lu, nih kaki gua potong nih. Itu lapangan gede, ya tinggal lari aja. Kecuali udah dikelilingin tuh, enggak bisa lari tuh. Enggak bisa lari. Wa yushtaratu aidum, berarti syarat yang kedua tuh. Jadi syarat yang pertama, orang yang memaksa punya dominasi dan dia mampu mewujudkan apa yang diancamnya dengan kuasa dia atau dengan dominasinya atau dengan serangannya. Yang kedua syaratnya, orang yang dipaksa itu arsa arbi, siapa itu? Ayo lagi ngajar, jangan berisik. Orang yang dipaksa syaratnya yaitu rendah dominasinya dan dia orang nggak mampu untuk melawan, nggak mampu melawan itu dia nggak bisa kabur, nggak bisa menentang, juga tidak bisa minta pertolongan orang lain gitu. Wa yushtaratu aidon, dan disyaratkan juga ayyagliba ala banihi annahu inimtana amimma akrahu alaihi ayyuki abihil makur, disyaratkan juga ayyaglib ala dhanihi, yaglib ala dhanihi, yaglib ala dhan itu bahasa Indonesianya sangat diduga kuat. Inim tana'a, kalau dia menentang, menolak apa yang diancam, ayyuki abihil makruh, si pemaksa benar-benar bisa apa namanya mewujudkan sesuatu yang makruh, yang tidak diinginkan daripada orang-orang yang dipaksa tersebut. Wasahihu, dan pendapat yang sahih, annahu la yushtarat, tidak disyaratkan tanjizu ma wa'adahu bihi, tanjizu ma wa ma wa'adahu bihi, tidak disyaratkan adanya tanjis. Tanjis itu apa? Tanjis itu penunaian. Jadi kalau dia bilang, ini gue potong tangan lu, itu tidak disyaratkan benar-benar potong begitu. Tapi ya ghalib ala dhannihi, dia terbayang dalam dirinya bahwa pemotongan tangan tuh mungkin terjadi karena dia punya ini, dia punya ini, dia punya itu begitu. Jadi tidak disyaratkan harus benar-benar terjadi begitu. Baliyak fit tawa'ud, bahkan cukup saja dengan tawa'ud. Tawa'ud itu ancaman gitu. Na'am la yahsulul ikrahu bitakhwib bi'uqubatin ajilatin. Na'am, tidak terjadi apa itu yang namanya ikrah bitakhwib, dengan nakut-nakutin. Tidak terjadi, tidak disebut takhwib, tidak disebut pemaksaan, kalau yang ada cuma nakut-nakutin doang. Bi'uqubatin ajilatin, dengan siksaan yang akan datang. Lu kalau enggak ini gua potong besok. Besok mah enggak. Ini gua potong sekarang gitu maksudnya. Jadi yang terjadi itu kalau apa namanya tidak diikat dengan waktu. Lo kalau ini ntar besok gue ya, besok mah bisa urusannya banyak begitu. Berarti bukan paksaan. Kakaulihi, seperti perkataan orang tersebut, la aktulan nagodan, gue bunuh lo besok. Gue bunuh besok. Itu syarat yang ketiga. Jadi syarat yang pertama, orang yang maksa punya dominasi dan dia mampu mewujudkan apa yang dipaksa. Yang kedua, orang yang dipaksa adalah rendah dominasinya dan dia lemah, tidak bisa mencegah. Nggak bisa kabur, nggak bisa nentang, nggak bisa minta pertolongan. Yang ketiga adalah, apa namanya, yaglib ala dhannihi. Sangat diduga kuat orang pemaksa ini bisa mewujudkan. Wujud bisa mewujudkan apa yang dipaksanya, sangat mungkin begitu. Kemudian yang keempat, wa yushtaratu aidan, yang keempat, alla yadhhar ma yadullu ala ikhtiyaril mukrah, tidak ada pilihan, tidak ada penampakan, tidak ada kemungkinan ala ikhtiyaril mukrah, bahwa si mukrah itu punya pilihan. Fa in zahara khilafuh waqa'at talaq, artinya dari kondisi pemaksaan itu bisa enggak si yang dipaksa itu memilih untuk tidak mentalak misalnya begitu, karena ada kondisi di mana kayaknya bisa nih dia milih berbeda gitu, ternyata enggak bisa. Oh, berarti dia dipaksa. Fa in zahara khilafuhu, tapi kalau kejadiannya beda, maksudnya ada dia punya pilihan begitu, waqa'at talaq, maka terjadi talak. Kama idza aqrahu ayyutalliq zaujatahu salasan, seperti orang yang dipaksa untuk mentalak istrinya 3 kali. Fa talaqa wahidatan, kemudian dia talak 1 kali. Fa innahu yaqa, maka sesungguhnya terjadi begitu. Jadi maksudnya si yang dipaksa itu diberi pilihan, pokoknya talak. Nah, kan yang namanya talak kan tidak mesti langsung talak 3. Dia dipaksa talak 3 tapi dia masih bisa mentalak istrinya talak 1 misalnya. Maka kalau talak 1 dilakukan itu terjadi. Tapi kalau talak 3, wa kadza aksu, maka begitu juga sebaliknya. Disuruh talak 1 tapi malah talak 3. Kama idza akraha ala talaqi zaujatihi, kama idza akrahu ala talaqi zaujataihi, sebagaimana jika ketika ia dipaksa untuk mentalak salah 2 istrinya, fa talaqa wahidatan, kemudian dia talak salah satunya saja, fa innahu la yaqa'u talaq, maka itu terjadi talak wala ikrah, dan tidak ada paksaan. Wa kadza aksuhu, maka begitu juga sebaliknya. Wa kadza idza akrahu ala talaqi ala ayyutalliq bi sharihi talaq, begitu juga. Ya, jadi yang syarat yang keempat ini tidak ada kemungkinan si orang yang dipaksa itu punya pilihan gitu. Enggak ada pilihan. maka kalau dia punya pilihan punya pilihan dalam kondisi tersebut, maka pilihan yang dipilih itu talaknya terjadi. Wa kadza idza akrahahu ala ayyutalliq bi sharihi talaq. Begitu juga kalau dia dipaksa untuk melakukan talak dengan kalimat yang sharih, fatallaqa bil kinayah, kemudian dia talak istrinya dengan kalimat kinayah kiasan, au bi sharihin akhar au bil aqs, atau dengan kalimat yang sharih tapi yang berbeda. Kan kalimat sharih talak itu kan ada talak, ada sarah, at-talaq wa sarah, at-talaq wa sarah wal firaq. Tiga kalimat itu kan sharih menurut mazhab Imam Syafi'i, tapi kemudian kaul terbaru bahwa yang sharih itu cuma dua, at-talaq dengan as-sarah, kan begitu. Kalau di Indonesia jadi tiga, ada cerai, kan begitu. Kemudian dipaksanya ngucapin talak, tapi dia ngucapinnya sarah misalnya. Wabil aks, atau sebaliknya. Au akrahu ala tanjizi talak fa'allaqahu, atau dia dipaksa untuk mentalak istrinya seketika itu, fa'allaqahu, tapi kemudian dia malah gantungkan. Au bil aksi, atau sebaliknya. Fala ibrata bil ikrahi fi hadhihi suwar. Maka tidak ada ibrah. Tidak ada, apa istilahnya, tidak dihitung bahwa di situ ada yang namanya paksaan. Kenapa? Karena dalam paksaan tersebut si pemilih, si pemaksa, atau dalam kondisi tersebut si orang yang dipaksa punya pilihan untuk mentalak dengan apa, artinya dia menghindari paksaan itu dengan mentalak istrinya dengan pilihan yang berbeda dari apa yang dipaksa begitu. Maka apa yang dipilih itu menjadi terjadi gitu. Wayaqa'u talak, dan terjadi talak, li zuhuri ikhtiyarihi, karena ada pilihan bagi dirinya. Idza arafta hadza, maka kalau kalian tahu ini, fala budda min ma'rifati ma yahsulu bihi al-ikrah, maka apa namanya, kalian harus tahu daripada sesuatu, yahsulu bihi al-ikrah, yang dengan sesuatu itu pemaksaan bisa tercapai, minal amril makruh, daripada sesuatu yang dibenci. Walil ashabi fihi khilafun, dan dalam masalah ini ba'ashabu syafi'iyah banyak terjadi perdebatan. Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi. Jadi maksudnya dalam masalah ini, kalau kalian syarat nih, syarat ikrah nih udah jelas. Syarat ikrah itu pertama, mukrihnya adalah orang yang punya dominasi tinggi dan dia mampu mewujudkan apa yang dipaksa. Yang kedua, orang yang dipaksa itu adalah orang yang dominasinya rendah, dia lemah, gak bisa mencegah, gak bisa kabur, gak bisa menentang, gak bisa minta pertolongan. Yang ketiga, diduga kuat bahwa apa yang diancam itu akan terjadi. Kemudian yang keempat, si pemaksa atau si yang dipaksa tidak punya pilihan lain kecuali dengan permintaan pemaksa gitu. Kalau dia punya pilihan lain, maka pilihan itu jatuhnya nggak dipaksa, jadi talaknya terjadi begitu. Nah, kemudian masalah yang selanjutnya, min ma'rifati ma yahsulu bihil ikrahu minal amrin makruh. Apa untuk kalau sudah tahu syaratnya, kemudian diharuskan untuk kita ketahui sesuatu yang dengan itu paksaan itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Amrul makruh, sesuatu yang dibenci. Artinya yang bahaya begitu. Walil ashabi, dan dalam masalah ini para ashabu syafi'iyah khilafun, banyak perdebatan. Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, fi asli rawdah, dalam kitab Rawdatu Talibin, wa fi ma yakunu takhwifi bihi ikrahan sab'atu aujuh. Apakah nakut-nakutin juga termasuk bagian daripada ikrah gitu maksudnya. Wa fi ma yakunu takhwifi bihi ikrahan. Kata Imam An-Nawawi, apa namanya, nakut-nakutin, dalam masalah nakut-nakutin, apakah dia bisa dikatakan ikrah? Sab'atu auju, ada tujuh pandangan ulama Asy-Syafi'i. Wa nahnu naktasir ala ma yuftabihi, dan kita cukupkan hanya pada pandangan yang memang bisa difatwakan kepada awam. Wal asahu, dan pendapat yang paling sahih, annahu yahsul, bahwasanya ia sah dikatakan ikrah, paksaan bitakhwif bil qatli, kalau dia ditakhwif, ditakut-takuti untuk dibunuh. Wal qata, atau juga diputuskan. Ini qata ini banyak nih. Bisa diputuskan anggota tubuhnya, bisa juga diputuskan logistiknya, macam-macam. Wadharbu syadid, dan juga ditakut-takuti dengan pukulan yang keras. Wal habs, ditakut-takuti dengan penjara. Kaza atlaqahu fi raudhah, begitulah yang dimutlakkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin. Wa qayyadahu fil muhadzabi, kemudian diikat. Apa yang tadi disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab wa ghairuhu, dan juga selain apa namanya, dan selain kitab Muhadzab, bil habsi tawil. Jadi maksudnya al-habs, penjara, yang dimaksud penjara bisa dikatakan sebagai paksaan, itu bukan penjara secara mutlak, tapi penjara dalam waktu al-habsu tawil, dalam waktu yang lama. Wa kadza yahsulul ikrahu, begitu juga terjadi paksaan bitakhwifi, dengan menakut-nakuti bi akhdhil mal. Nah, mengambil hartanya. Au itlafihi, atau merusak hartanya. Wa zada Syekh Abu Ali at-tawa'udu bi naw'i istikhfafin rirajulin wajihin. Dan begitu juga kata Syekh Abu Ali ini. Kemarin kita udah sebut Abu Ali. Di mana, lupa tuh. Kata Syekh Abu Ali ini bapaknya Imam Al-Juwayni ya. Iya. Kalau enggak salah bapaknya Imam Al-Juwayni. Wa zada, kemudian ditambahkan oleh Syekh Abu Ali at-tawa'udu, yaitu tawa'ud, apa namanya, ancaman, binau istighfaf, yaitu dengan jenis istighfaf merendahkan. Lirojulin wajihin, bagi orang terhormat. Maksudnya, dia ini orang terhormat nih. Orang punya jabatan tinggi, jenderal bintang 5 ada apa enggak? Jenderal bintang 3. Bapak, kalau enggak cerain istri bapak, kita rendahkan, kita buat nih video bapak nih, kita viralin. Waduh. Gue orang terhormat kalau videonya wabah. Itu juga termasuk tuh. Lirojulin wajih. Qala an-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, al-asahu, pendapat yang paling sahih, annal ikrah, bahwasanya paksaan, yahsul bi-ayyakrohahu, itu terjadi dengan dia memaksa ala fi'lin terhadap sesuatu, yu'thirul aqilu al-ikdam alaihi hadharan mimma yuhadiduhu bihi. Wallahu alam. Udah jam 6, sampai sini kita beresin dulu, lewat. Sampai perkataan qala al-Imam Nawawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para masyayikh. Jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.